sehingga mereka tidak mengimaninya. Kama lam yu'minu bi ayatil Qur'an ingda nuzuliha awwala marratin. Sebagaimana mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an ketika pertama kali turun. Ini hukuman, ya, karena bermain-main dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka seperti ini. Allah palingkan hatinya, Allah palingkan pandangan mereka, sehingga pada akhirnya sama sekali mereka tidak bisa mengambil manfaat dari urusan agama. Wanatrukuhum fi tamarrudihim 'ala Allah mutahayyirin. Kemudian kata Allah, kami biarkan mereka dalam pembangkangannya kepada Allah, mutahayyirin, dalam keadaan kebingungan. La yahtaduna ilal haqqi was-shawab. Mereka tidak mendapatkan petunjuk menuju yang hak dan yang benar. Selanjutnya ayat yang ke-111. Qala walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Seandainya kami turunkan kepada mereka para malaikah dan kami jadikan orang-orang yang telah mati dapat berbicara kepada mereka, karena ini termasuk permintaan kaum musyrikin. Mereka meminta kepada Allah, mereka katakan, kalau seandainya engkau turunkan malaikat dalam rangka membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad dan yang dibawa oleh Muhammad, tentu kami akan percaya kepadanya. Mereka ingin ada malaikat yang diutus kepada mereka. Maka kata Allah di ayat ini sebagai jawabannya, seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat dan kami jadikan orang-orang yang telah mati bisa berbicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kullasyai qubulan, dan kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka enggak akan percaya. Tetap saja mereka enggak akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Walakinna aktsaruhum yajhalun. Namun mayoritas mereka dalam keadaan tidak mengetahui kebenaran alias bodoh. Tafsirannya, walau annana ajabna talaba haula'il musyrikin. Kata Allah di ayat ini, kalau seandainya kami penuhi permintaan mereka kaum musyrikin saat mereka meminta malaikat diutus, diturunkan, fanazzalna ilaihimul malaikata minas sama, tentu kami akan turunkan kepada mereka malaikat dari langit, wa ahyaina lahumul mauta, dan kami akan hidupkan orang-orang yang telah mati. Fakallamuhum, sehingga orang-orang yang telah mati itu dapat berbicara kepada mereka. Wajamana lahum kulla syai talabuhu fa'ayanuhum wajahatan. Lalu kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka minta sehingga mereka dapat melihatnya secara nyata di hadapan mereka. Lam yusaddiqu bima da'autahum ilaihi ayyuhar rasul wa lam ya'malu bihi. Maka niscaya mereka tetap tidak akan percaya, enggak akan membenarkan dakwah kamu kepada mereka wahai rasul, dan mereka pun tidak mau mengamalkannya. Ini salah satu bukti tamarrudnya, salah satu bukti pembangkangan yang nyata dalam diri mereka kaum musyrikin. Mereka minta ini, mereka minta itu. Padahal kalau dipenuhi segala permintaan mereka, tetap saja tidak mau beriman mereka kepada Allah. Bahkan sebelumnya mereka bersumpah, kalau seandainya Muhammad datang membawa mukjizat, kami akan percaya. Setelah Nabi Muhammad datang membawa mukjizat, mereka tidak percaya. Jadi kata Allah, kalaupun kami penuhi permintaan mereka kaum musyrikin, kami turunkan ke tengah-tengah mereka malaikat, kami hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati agar bisa bicara dengan mereka, kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka sehingga mereka dapat menyaksikannya secara langsung dengan mata kepala mereka, niscaya kata Allah apa? Mereka enggak akan beriman, enggak akan membenarkan dakwahmu wahai Rasul, dan mereka tidak akan mau mengamalkannya. Illa man syaallahu lahul hidayah, kecuali siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Walakin aktsarun haula'i al-kuffar yajhaluna al-haq alladhi ji'ta bihi min 'indillahi ta'ala. Namun mayoritas mereka orang-orang kafir tidak mengerti soal kebenaran yang telah engkau bawa dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diperlukan saat kita mengetahui kebenaran adalah at-taslim wal qabul, penyerahan diri dan penerimaan secara utuh, secara sempurna. Ya, bukan menyombongkan diri di hadapannya sehingga menantang untuk terus diperlihatkan kebenaran itu, yang pada akhirnya malah justru tidak mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Banyak sekali bukti-bukti kebenaran yang sudah ditampakkan di hadapan mereka, tapi mereka seolah menantangnya, terus perlihatkan, terus perlihatkan. Hingga akhirnya mereka benar-benar tidak tahu kebenaran. Jadilah mereka sebagai kaum yang kufar, yang kafir, menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, bukan permasalahannya atau persoalannya bukan berapa banyak kebenaran yang kita ketahui, tapi persoalannya adalah setiap kali kita tahu kebenaran, kita harus menampakkan penerimaan. Itu seharusnya. Nah, bukan berapa banyak dalil yang sudah kita pahami, kita ketahui, tapi setiap kali kita tahu dalil, maka itu yang harus kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan seberapa luas pengetahuan dan ilmu seseorang yang jadi persoalan. Ya. Akan tetapi bagaimana seseorang bisa mengerjakan ilmu yang sudah diketahuinya, mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Kemudian ayat yang ke-112. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu wasyayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah, kata Allah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari kalangan setan, musuh berupa setan dari kalangan manusia dan jin, di mana sebagiannya membisikkan kepada sebagian lain zukhrufal qawli ghururo, kata-kata yang indah yang menipu. Dan seandainya Rabbmu berkehendak, ma fa'aluhu, tentu mereka tidak akan dapat mengerjakannya. Oleh karena itu, tinggalkan mereka dan tinggalkan kedustaan yang mereka buat. Sebuah tanbih atau warning yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa setiap pengikut nabi itu akan punya musuh. Setiap nabi akan punya musuh. Maka otomatis pengikut nabi pun akan punya musuh. Musuh-musuh nabi dan musuh-musuh para pengikut nabi ini tiada lain adalah setan. Setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan apa? Jin. Semuanya, baik setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin, saling membisikkan kata-kata yang menipu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari bisikan-bisikan setan, ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan setan yang membisikkan perkara-perkara buluk dalam dada manusia. Namun demikian, kata Allah, kalau Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan melakukan hal itu. Tapi karena Allah berkehendak, terjadilah apa yang terjadi. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak dikehendakinya enggak akan terjadi. Kenapa Allah menghendaki seperti ini? Adanya musuh bagi para nabi, bagi para pengikut nabi, yaitu setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Karena hikmah, hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadharhum wa ma yaftarun. Di akhir ayat Allah katakan tinggalkan mereka dan kedustaan yang mereka buat. Tafsirannya, wa kama ibtalainaka ayyuhar rasul bi'a'da'ika minal musyrikin, sebagaimana kami telah mengujimu wahai Rasul dengan adanya musuh-musuh bagimu dari kalangan kaum musyrikin, maka ubtulina jami'ul anbiya alaihi musallam bi'a'da'in min maraddati qaumihim wa'a'da'in min maraddatil jin. Kami timpakan ujian kepada seluruh para anbiya dengan adanya musuh-musuh dari kaumnya yang membangkang dan musuh-musuh dari kalangan jin yang jahat. Yulqi ba'dhum ila ba'dil qaul alladhi zayyanuhu bil batil, di mana sebagian mereka menyampaikan kepada sebagian yang lain kata-kata yang mereka hiasi dengan kebatilan. liyaghtarra bihi sami'uhu, agar yang mendengarnya tertipu dengannya. Fa yadhillu an sabilillah, sehingga ia menjadi sesat dari jalan Allah. Walau arada rabbuka jalla wa ala lahala bainahum wa bainatilkal adawah. Kemudian kata Allah, kalau seandainya Rabbmu jalla wa ala berkehendak, lahala bainahum wa bainatilkal adawah, tentu Allah akan halangi mereka para anbiya dengan musuh-musuhnya. Walakinnahu al-ibtila'u min Allah, tetapi ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah berkehendak meniadakan ujian bagi para anbiya termasuk Nabi kita Muhammad SAW, maka enggak akan ada ujian itu. Tapi Allah menghendaki adanya ujian para nabi, para rasul, termasuk nabi dan rasul kita Muhammad SAW. Allah adakan musuhnya sebagai bentuk apa? Ujian. Walakinnahu al-ibtila'u min Allah, tetapi ini adalah merupakan ujian dari Allah. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, yang baik ataupun yang buruk, yang menguntungkan ataupun yang merugikan, yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Selama sesuatu itu sudah menjadi ketetapan Allah, pasti terjadi. Siapa yang ingin punya musuh? Enggak ada. Ya. Karena keberadaan musuh itu menyakitkan. Tidak menyenangkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi tiap-tiap nabi, termasuk nabi kita Muhammad, itu akan ada musuhnya. Ya terjadi, ada yang menjadi musuh para anbiya. Ya. Dan ini sebagai bentuk apa? Ujian. Ya. Sebagai bentuk ujian. Dan ujian yang paling berat itu ya ujian para anbiya. Nah. Fadahum wa ma yakhtaliquna min kadhibin wa zaurin. Kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW khususnya agar meninggalkan mereka kaum musyrikin. Fada'hum, tinggalkan mereka. Wa ma yahtaliqun, dan apa yang mereka buat. Min kadhibin wa zaurin, dari kedustaan dan kebohongan. Nah. Gak perlu takut, gak perlu khawatir, dan jangan tertipu dengan kata-kata ya yang manis yang bisa mencelakakan. Nah, apalagi di zaman sekarang, peperangan yang dilakukan oleh musuh itu tidak selalu dalam bentuk fisik. Ada peperangan yang disebut dengan ghozul fikr, perang pemikiran, perang ideologi, dan ini lebih berat menghadapinya dibandingkan dengan perang yang sifatnya apa? Fisik. Kalau perang fisik itu tinggal kita bermodal senjata selesai. Tapi kalau perang pemikiran, perang ideologi, ini sangat berbahaya karena halus, enggak kelihatan. Kalau musuh pegang senjata pistola, atau aka sekian misalnya. Itu kan kelihatan, kita waspada darinya. Tapi kalau pemikiran, kalau ideologi itu halus. Sedangkan di ayat ini Allah katakan bahwa sebagian mereka, musuh ini, selalu membisikkan pada sebagian yang lain kata-kata yang indah, yang penuh dengan tipu daya. Ini yang patut diwaspadai, melebihi waspadanya kita ketika menghadapi musuh dalam perang fisik. Ya. Nah, mungkin dikatakan perang fisik sekarang jarang terjadi, tapi perang ideologi, perang pemikiran ini terus terjadi dan ini harus diwaspadai. Ya. Nah, maka seorang muslim itu harus punya silah, harus punya senjata, dan senjata yang paling utama di zaman sekarang ini adalah ilmu. Ya. Adalah apa? Ilmu. Nah. Kemudian ayat yang ke-113, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu condong, ya, dan menyukai diri-dirinya, waliyaqtarifu mahum muqtarifun, dan agar mereka melakukan apa yang mereka inginkan atau lakukan. Tafsirannya, walitamil ilaihi qulubul kuffar alladzina la yusaddiquna bil hayatil akhirah wa la ya'maluna biha walituhibbahu anfusuhum waliyaktasibu minal a'mal as-sayyi'ati ma hum muktasibun wa fi hadza tahdidun 'azimun lahum. Kata Allah di ayat ini, setelah sebelumnya Allah katakan biarkan mereka, fadharhum wama yaftarun, biarkan mereka dan biarkan kedustaan yang mereka buat. Kemudian kata Allah agar condong hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, ya, artinya agar berpaling kepadanya, kepada kedustaan itu, hati orang-orang kafir yang mereka memang tidak membenarkan kehidupan akhirat, wala ya'maluna laha, dan tidak mengamalkannya, walutihibbahu anfusuhum, dan agar mereka menyukai diri mereka sendiri, waliyaktasibu minal a'mali sayyi'ah, dan agar mereka melakukan amalan-amalan yang jelek, mahum muktasibun, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan ini kata Allah di ayat ini sebagai tahdidun azimun lahum, ancaman yang berat buat mereka. Jadi ini ancaman, ancaman yang Allah Subhanahu wa taala tujukan mereka. Biarkan mereka supaya terus condong dalam kebatilan hati-hatinya, dan supaya mereka lebih senang kepada diri mereka sendiri, dan supaya mereka mengerjakan kejelekan apa saja yang mereka mau. Sekali lagi, ini adalah tahdidun, ancaman azimun yang besar, lahum, untuk mereka. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,